dia ragu, ini sudah terbit fajar subuh atau tidak. Tapi saat dia ragu, dia tetap makan. Batal puasanya atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, tidak batal. Ya, dan ini pendapat yang benar ya. Karena Allah berfirman, "Fakul washrabu hatta yatabayyan." Makan dan minumlah hingga nampak jelas. Jadi kalimat nampak jelas fajar itu, ini menunjukkan bahwa batasan terakhir kalau dia yakin sudah terbit fajar. Adapun kalau dia masih ragu, itu belum yakin namanya, masih boleh makan. Masih boleh makan. Tapi kalau dia sudah yakin, itulah batasan terakhir. Baik. Kata beliau, wa in akala syakkan fi ghurubi syams fasada shaumuhu. Kalau dia makan dalam keadaan ragu tentang terbenamnya matahari, rusak puasanya. Jadi ini benar ya. Kalau yang pertama tadi jahil, dia menyangka ya. Nah, kita katakan yang pertama yang benarnya apa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang mengatakan tidak batal diberi udzur karena dia jahil. Tapi beda dengan orang yang ragu di sini. Ya, matahari sudah mau matahari, dia ragu apakah sudah terbenam atau belum. Maka asalnya kalau dia ragu, asalnya dia masih berpuasa, itu asal. Kapan dia berbuka dan ternyata setelah itu tampak bahwa itu sudah siang hari, maka di sini dia telah merusak puasanya. Ya, dia telah merusak apa? Puasanya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa hal-hal yang merusak puasa. Ya, adzan dulu. Baik. Bab berikutnya di halaman 64. Babu siami tatawu. Bab puasa tatawu. Ya. Puasa sunnah. Saya bahasakan di sini dengan bahasa puasa sunnah. Walaupun tatawu itu dia kadang ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Sebagaimana yang telah berlalu di pembahasan sholat tatawu. Ya, kita bahasakan dengan bahasa sunnah. Kenapa? Karena memang dari seluruh pembahasan puasa, semuanya hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib. Selain dari puasa apa? Ramadan. Baik. Ada 13 pembahasan. Yang pertama tentang puasa Daud. Kata beliau, afdalus siyami siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling afdal adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Itu puasa Nabi Daud. Iya. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Amr. Jadi pertama, mula-mula Abdullah ibn Amr ya, minta berpuasa. Maka Nabi anjurkan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dia berkata, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dalik. Saya mampu lebih bagus daripada itu. Kata Nabi, puasa Senin Kamis. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, saya lebih mampu daripada itu. Maka kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Fadhalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalu siyam. Kata Nabi, puasalah sehari, berbukalah sehari. Itulah puasa Nabi Daud alaihi salam dan itu puasa yang paling afdal. Maka Abdullah ibn Amr berkata, inni utiku afdala min dalik. Saya mampu lebih dari itu. Bahkan Nabi berkata, la afdala min dalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada itu. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa yang paling afdalnya adalah puasa apa? Puasa Daud. Kemudian setelah itu diterangkan puasa bulan Muharram. Kata beliau, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi alladhi yad'unakul Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan yang disebut dengan nama bulan Muharram. Itu bulan pertama dari bulan apa? Hijriah. Nah, karena di dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, ada puasa bulan Allah yaitu bulan Ramadan. Ini dari keagungan dan keutamaan bulan Muharram ya. Disebut sebagai bulannya Allah. Hanya saja puasa di bulan Muharram itu tidak berpuasa seluruhnya. Kebanyakan harinya saja. Karena Nabi tidak diketahui berpuasa satu bulan penuh. Kecuali di mana? Di Ramadan. Dan kecuali di bulan Syaban menurut salah satu pendapat. Adapun di selain itu tidak diketahui Nabi berpuasa 30 hari. Karena itu keafdalan berpuasa di Muharram ini adalah pada kebanyakan bulan itu. Pada kebanyakannya. Jadi kalau dia di Muharram dia ingin puasa terus menerus. Tapi atau puasa satu pekan penuh. Tapi di sebagian pekannya dia selingi dengan berbuka. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Dan dimaklumi ya bahwa di dalam puasa Muharram ini ada juga puasa Asyura, puasa Tasu'a. Dan ini akan datang pembahasannya. Berikutnya yang ketiga puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Kata Ibnu Qudamah, "Wa ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min ashri Dzulhijjah." Dan tidak ada hari-hari amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, dan ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Dan kalimat amalan salih masuk di dalamnya puasa. Dan juga telah tegas di dalam sebagian riwayat dalam As-Sunan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa di bulan Muharram tersebut atau di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Dan ini berlaku dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hanya saja tanggal 9-nya disebut dengan nama apa? Puasa Arafah. Adapun tanggal 10 Dzulhijjah diharamkan berpuasa, karena itu hari apa? Hari Id. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man shoma Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullahu." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Iya. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyami ad-dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan setelahnya 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Ini hadis menunjukkan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya bid'ah. Ya, ini masyhur ya dari Imam Malik. Udzur yang terbaik untuk beliau, hadisnya belum sampai kepada Imam Malik. Jelas ya? Ya, dan ini dimaklumi bahwa sebagian imam kadang memberi fatwa menyelisih hadis karena hadisnya belum sampai kepada mereka. Iya. Karena itu berbaik sangka kepada ahlul ilm itu adalah kewajiban terhadap seorang penuntut ilmu. Terhadap kaum muslimin dan muslimat. Karena ahlul ilm mereka sepanjang diketahui istiqamahnya di atas sunnah, apabila dia melakukan hal yang menyelisih sunnah, kita berbaik sangka. Memberikan udzur yang terbaik untuknya. Ya, dan 6 hari di bulan Syawal ini dilakukan setelah puasa Ramadan. Ya, kalau misalnya ada yang punya tunggakan di bulan Ramadan, dia bayar dulu tunggakannya. Setelah bayar tunggakannya baru dia puasa apa? 6 hari, karena di dalam hadisnya dikatakan man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan. Tsumma atba'ahu sittan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari. Jadi kalau dia belum lengkap puasanya, masih ada tunggakannya, belum dikatakan dia puasa Ramadan sempurna. Jelas ya? Dan 6 hari di bulan Syawal ini tidak harus dilakukan sekaligus. Boleh dipisah-pisah. Iya. Boleh dipisah-pisah. Yang jelas masih di bulan Syawal. Tapi lebih afdalnya dilakukan di awal bulan. Karena bersegera dalam kebaikan itu lebih bagus. Ya, dan biasanya kalau orang mengakhirkan, nah itulah yang biasanya kalau diakhirkan lebih banyak kesusunya kalau diakhir. Jelas ya, kadang ada halangan dan seterusnya. Tapi kalau dia segerakan, ini akan lebih bagus baginya. Kemudian puasa berikutnya, puasa Asyura, kata beliau, wasiyamul yaumi Asyura kafaratu sana. Dan puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, itu menggugurkan dosa 1 tahun. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Qatadah, riwayat Muslim, wasaum yaum Asyura yukaffiru sanatan madhiyah. Puasa pada hari Asyura itu menggugurkan tahun yang lalu, tahun yang telah berlalu. Nah, demikian pula disyariatkan, lebih ditekankan lagi puasa pada tanggal 9. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan puasa Asyura, beliau katakan, "Lain ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'." Andai kata saya hidup, masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya juga. Adapun tanggal 11-nya itu ada di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad. Tapi dia dari jalan seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Layla dan dia dhaiful hadits. Jadi menyelisih rawi yang lebih kuat karena itu haditsnya munkar. Iya. Maka yang benarnya yang terkait dengan keutamaan 10 dan 9. Kalau dia puasa tanggal 11 karena bulan Muharramnya, tidak ada masalah ya. Karena memang bulan Muharram semuanya disyariatkan apa? Berpuasa. Tapi kalau dia yakini 9, 10, dan 11, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ini tidak, haditsnya lemah. Berikutnya, wasiyamu yaumi Arafah kafaratu sanataini. Dan puasa di hari Arafah itu penggugur dosa 2 tahun. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Iya, puasa pada hari Arafah menggugurkan 2 tahun. Tahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang. Ya, hanya saja kalimat 2 tahun di sini ini perlu didetailkan kembali ya. Karena di riwayat Muslim dikatakan yukaffir as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Dia menggugurkan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ada kemungkinan tahun sebelumnya maksudnya bulan yang telah berlalu dan setelahnya maksudnya sisa dari tahun itu. Jelas ya? Tapi memang mengandung kemungkinan seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah, menggugurkan 2 tahun berturut-turut. 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Baik. Karena itu disyariatkan puasa pada hari-hari yang agung ini, walaupun bertepatan dengan hari Jumat. Apa-apa puasa Arafah bertepatan apa? Hari Jumat. Kalau ada yang bertanya, bukankah Nabi melarang puasa di hari Jumat, puasa sunnah? Dan beliau bersabda, la tasumu yawmal jum'ah illa an tasumu yawman qablahu yawman ba'dahu. Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalau kalian puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jawabannya betul, itu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Hanya saja orang yang puasa Arafah di situ, dia puasa bukan karena hari Jumatnya, karena apa? Karena Arafahnya. Maka dia tidak masuk di dalam larangan. Jelas ya? Baik. Dan ini dari fikih yang hendaknya diperhatikan. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, ketika menyinggung hari Arafah, beliau jelaskan bahwa puasa Arafah ini bagi yang berada di luar Arafah sunnahnya. Kata beliau, wala yustahabbu liman bi Arafah ayyasuma. Dan tidak disunnahkan bagi orang yang berada di Arafah dia berpuasa. Kenapa tidak disunnahkan? Sebab Nabi tidak melakukan puasa pada hari Arafah. waktu beliau haji. Iya. Waktu beliau apa? Beliau haji. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya di hari Arafah itu ada kegiatan yang lebih penting dari puasa. Dan dia perlu kekuatan untuk kegiatan itu. Karena disunnahkan dia gunakan, dia manfaatkan waktu dari setelah duhur hingga asar. Jangan dia luputkan. Ini waktu hanya sekali dalam setahun. Iya. Waktu hanya sekali dalam setahun. Waktu mustajabah. Allah subhanahu wa ta'ala ya, membebaskan banyak dari orang-orang yang hadir pada hari itu. Membebaskan leher-leher mereka dari api neraka. Dan di hari Arafah itu tidak pernah syaitan terlihat sehina dan serendah di hari Arafah. Karena itu kalau dia gunakan waktu untuk berpuasa, maka itu lebih afdal dan lebih apa? Dia gunakan waktu di hari Arafah untuk berdoa dan amalan ibadah yang lainnya, maka itu lebih afdal. Iya. Daripada dia berpuasa, kadang membuat tubuhnya lemah, dan kadang karena perut yang kosong menyebabkan dia cepat mengantuk. Ya, maka dianjurkan bagi siapa yang berada di Arafah, dia tidak berpuasa. Tapi kalau ada yang ingin berpuasa, tidak ada masalah, tidak dilarang. Ya. Hanya saja tidak afdal baginya. Kemudian dikatakan wa yustahabbu siyamu ayyamil bidh. Disunnahkan puasa hari-hari al-bidh, ayyamul bidh, ini hari-hari putih. Ya. Dan ayyamul bidh itu ada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulannya. Dikatakan ayyamul bidh, hari-hari putih, karena pada malam hari matahari itu pada malam hari bulan purnama dan kelihatan sekali putihnya. Karena itu dikatakan puasa hari-hari apa? Hari-hari putih, ayyamul bidh. Jelas ya? Bukan ayyamul bidh seperti yang disangka oleh sebagian orang, memutihkan dirinya, bersih dari dosa. Ya walaupun diharapkan hal itu untuk dirinya, hanya saja ketika Nabi menyebutkan tanggalnya, ayyamul puasa, puasanya disebut dengan tanggal. Karena itu para ulama namakan dengan ayyamul bidh. Jelas ya? Dan ini dalilnya adalah hadits Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Nabi berkata, "Ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri tsalatsata ayyamin fasum tsalatsata asyarah wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah." Wahai Abu Dzar, kalau engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka puasalah tanggal 13, 14 dan 15. Iya. Dan silang pendapat para ulama, apakah ayyamul bidh ini itulah 3 hari yang disebut dalam dalam hadis Abu Hurairah? Karena dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata bahwa Nabi berwasiat kepadanya dengan 3 wasiat. Salah satunya, "Wa nasuma thalathata ayyamin min kulli syahr." Saya berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Apakah 3 hari dalam hadis Abu Hurairah ini adalah ayyamul bidh atau 3 hari yang lainnya? Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang berkata sama, ada yang berkata beda. Ya. Dan yang lebih dekatnya bahwa itu berbeda. Ayyamul bidh jelas waktunya 13, 14 dan apa? 15. Adapun 3 hari dalam sebulan ini umum. Boleh 3 hari di awal bulan, boleh 3 hari di tengah, boleh 3 hari di mana? Di akhir bulan. Tapi kalau seorang dia puasa ayyamul bidh, dia niatkan untuk ayyamul bidh dan niatkan pula untuk 3 hari setiap bulannya, maka itu sudah cukup. Dia sudah mendapatkan apa? Pahala keduanya. Baik. Berikutnya puasa hari Senin dan Kamis. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wal Itsnaini wal Khamis." Demikian pula disunnahkan puasa hari Senin dan Kamis. Ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyam al-Itsnain wal Khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memilih puasa Senin dan Kamis. Dan sudah berlalu juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, selesai sudah penyebutan beberapa hari yang disunnahkan berpuasa, beberapa puasa sunnah. Setelah itu Ibnu Qudamah menerangkan beberapa ketentuan tentang puasa sunnah ini. Dan ini pembahasan yang ke-9, kebolehan melanjutkan puasa atau berbuka bagi orang yang berpuasa sunnah. Jadi kalau dia berpuasa sunnah, kata Ibnu Qudamah, as-sha'imul mutatawwi' amiru nafsihi. In syaa'a shoma wa in syaa'a aftar wa la qada 'alaihi. Orang yang berpuasa sunnah tatawwu', dia adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berbuka, dia berbuka. Ingin dia lanjutkan, dia lanjutkan. Dan kalau dia berbuka, tidak ada qada terhadapnya. Iya, karena telah syah di dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk suatu hari, kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ada sesuatu dari makanan?" Maka Aisyah pun mengeluarkan hais. Hais ini makanan orang Madinah ya. Ya, tepung dicampur dengan air, dicampur dengan kurma, kadang diberi mentega sedikit. Itu hais namanya. Iya. Kemudian Nabi makan darinya. Dan Nabi berkata, "Laqad asbahtu sha'iman," padahal saya tadinya puasa. Jadi Nabi makan padahal beliau tadinya apa? Tadinya puasa. Baik, maka ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh untuk membatalkan puasanya, apalagi kalau ada maslahat. Misalnya ada tamu, iya. Atau misalnya dia diundang walimah. Dan undangan walimah harus hadir ya. Kalau dia sudah jawab undangannya, kan datang di pembahasannya nanti. Ya, kalau ada maslahat, tidak apa-apa. Lebih afdal dia batalkan. Kata beliau, wakadzalika sa'irut tatawwu. Demikian pula seluruh ibadah tatawwu. Apakah bentuk sholat, i'tikaf, wudu. Ya. Asalnya semua tatawwu boleh dibatalkan. Sebab sifatnya bukan dasar kewajiban. Kecuali illal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah. Nah, kecuali haji dan umrah. Nah, ini pembahasan yang ke-10 ya. Pembolehan melanjutkan atau membatalkan seluruh ibadah sunnah kecuali haji dan umrah. Kenapa haji dan umrah tidak boleh? Ya. Baik. Kata Ibnu Qudamah, fa innahu yajib itmamuha, karena wajib disempurnakan. Wa qada ma fasada minhuma, dan wajib mengqada apa yang rusak darinya. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajj wal umrah lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jelas ya? Iya. Dan ini dibahas sebenarnya di pembahasan usul fikih ibadah sunnah. Kalau seorang sudah mulai mengerjakannya, apakah dia wajib melanjutkannya atau tidak? Ya. Dan yang benarnya kesimpulannya cuma satu, bahwa ibadah sunnah kalau seorang sudah mulai melakukannya, dia boleh membatalkannya kecuali dua ibadah. Apa itu? Ibadah haji dan umrah. Sebab dua ibadah ini kalau sudah dia mulai, dia wajib menyempurnakan. Ya, saya misalnya sudah haji, sudah menunaikan ibadah haji, kemudian saya haji lagi, maka haji yang kedua ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi begitu saya memulai haji, saya harus menyempurnakan haji. Kalau misalnya saya tidak sempurnakan, maka wajib haji sunnah yang saya tidak sempurnakan ini, itu menjadi beban di atas pundak saya. Saya wajib menyempurnakannya di tahun depan. Jelas ya? Demikian pula umrah. Seorang pergi umrah misalnya. Iya. Di tengah jalan, ya, baru saja dia pakai ihram masuk Mekah, tiba-tiba dia harus pulang ke negerinya. Dia pulang sebelum umrah. Maka di sini dia berhutang umrah. Kapan dia ada kesempatan, dia wajib berangkat lagi ke mana? Ke Mekah untuk membayar umrah yang dia tinggalkan itu. Nah, ini di dua ibadah saja. Yang lainnya ibadah sunnah, kalau dia sudah dilakukan, boleh dibatalkan. Puasa, sholat, maupun yang lainnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, Ya, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang beberapa larangan puasa ya. Kata beliau, "Wa nahā Rasulullah an shawmi yawmayni, yawmil fitri wa yawmil adha." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada dua hari. Ya. Yaitu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini larangannya jelas ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Wa nahaa 'an shaumi ayyami tasyrik. Demikian pula beliau melarang dari puasa di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ada berapa? Ada 3 hari. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Iya. Karena hari-hari ini dilarang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf riwayat Imam Malik, Abu Daud dan selainnya. Dan di dalam hadis Nubaisyah Al-Hudali riwayat Muslim, Nabi berkata, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurb." Iya. Hari-hari tasyrik, hari-hari makan dan minum, enggak boleh berpuasa. Baik. Jadi di dalam puasa kaidahnya ada 5 hari enggak boleh puasa. 5 hari saja. Pertama Idul Fitri, ya, tanggal 1 Syawal. Dan yang kedua Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Baik. Hanya ada perkecualian di hari-hari tasyrik. Apa perkecualiannya? Kata Ibnu Qudamah, innahu illa annahu rakhasa fi shaumiha lil mutamatti' idza lam yajidil hadi. Ya, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang melakukan haji tamattu', ya, bagi orang yang melakukan haji tamattu' untuk berpuasa. Baik. Orang yang haji dengan haji tamattu akan datang nanti. Dia wajib menyembelih apa? Menyembelih hadyu. Seekor kambing. Kalau dia tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka boleh dia ganti dengan berpuasa. Puasanya 3 hari di musim haji. Dan 7 hari ketika dia apa? Dia pulang ke kampungnya. Nah, 3 hari ini boleh dia lakukan di hari-hari tasyrik. Kalau misalnya tanggal 14 dia harus pulang sudah. Kemana? Ke kampungnya. Dia harus meninggalkan Mekah, maka dia wajib untuk puasa 3 hari. Dia puasa tanggal 1, 2 dan 3, apa tanggal 11, 12 dan 13, enggak ada masalah. Ya, dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Ya, lam yurakhis fi ayyamit tasyrik ayyusumna illa liman lam yajidil hadi. Nabi tidak memberikan keringanan puasa di hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu. Baik, pembahasan yang terakhir tentang Lailatul Qadar. Pada malam 10 hari terakhir Ramadan. Kata beliau, "Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan banyak pendapat di kalangan para ulama di dalam menentukan di mana Lailatul Qadar ini. Iya. Ibnu Hajar menyebutkan lebih daripada 40 pendapat di dalam hal ini. Dan kesimpulan beliau, kesimpulan Ibnu Hajar sudah kesimpulan yang indah. Beliau katakan bahwa Lailatul Qadar paling diharapkannya dia di malam 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir yang paling diharapkannya di malam-malam ganjilnya. Dari malam-malam ganjilnya yang paling diharapkan adanya Lailatul Qadar di malam ke-27. Ya, kalimat paling diharapkan ya, walaupun kadang Lailatul Qadri di malam 21 pernah terjadi itu di masa Nabi. Dan pernah ada sebagian riwayat lagi selain daripada malam 27. Jelas ya? Walaupun sejumlah riwayat lebih menguatkan malam 27. Ya, jadi ini Lailatul Qadri, mana mencarinya?